Eh, ada video call nih. Hai, bestie. Hai, akhirnya kita holiday. Temenin packing yuk. Ayo. Lo bawa apa aja? Bawa baju, sepatu. Oh, bawa fresh and natural dong. Gak boleh ke-skip. Ih, sama. Kalau gue bawa kolon sama body wash yang Berry Macaron. Gue juga. Tapi di rumah gue pakai bar soap-nya loh. Hah? Demi apa ada bar soap-nya juga? Ini yang terbaru dari Fresh and Natural. Fresh and Natural Indulgence Perfume Soap. Dengan wangi parfum, busa lembutnya manjain kulit saat mandi. Vitamin C dan kolagennya buat kulit lebih halus dan kencang. So recommended. Ih, seneng deh ada bar soap lagi. Mau dong, biar lengkap Fresh and Natural gue. Oke, okay. Wanginya gak cuma Berry Macaron kok. Ada juga wangi Cotton Dreams dan Green Mirage loh. Ih, bawain semua ya bestie. See you. Yuk lengkapi fresh and natural kalian. Be me, be fresh and natural. Wingscare.